Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa Safari Record. Tresnoku iki ra koyo iki.